saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sungguh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh adalah nikmat yang sangat besar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat." Sangat banyak keuntungan memiliki sahabat yang soleh. Di antaranya, sahabat yang soleh akan selalu membenarkan dan menasihati kita apabila salah. Inilah sahabat yang sesungguhnya. Bukan hanya sahabat saat bersenang-senang saja, atau sahabat yang memuji karena basa-basi saja. Sebuah ungkapan Arab berbunyi, "Shodiqaka man shodaqaka, la man shodaqaka." Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur kalau salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Keuntungan yang kedua, memiliki sahabat yang soleh juga akan selalu mendoakan sahabatnya. Karena apabila ia mendoakan sahabatnya, sedangkan sahabatnya tidak mengetahui, maka malaikat juga mengaminkan doa tersebut, sambil mendoakan bagi yang berdoa tadi. Artinya, orang yang mendoakan juga mendapatkan apa yang ia doakan kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhi bi dhahrihil ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bi amin wa laka bi mithli." Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim. Keuntungan yang ketiga, memiliki sahabat yang soleh. Sifat seseorang dan kesolehan itu menular dengan berkumpul bersama orang soleh. Maka kita juga akan menjadi soleh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat memperhatikan hadis berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Mathalul jalisis salih wassaw kahamilil miski wa nafikhil qir. Fahamilul misk imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul qir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari semua keutamaan memiliki sahabat yang soleh, ada keutamaan yang juga merupakan kenikmatan besar, yaitu persahabatan orang yang soleh akan berlanjut sampai surga dan akan kekal selamanya. Tentu ini kenikmatan yang sangat besar, karena antara sahabat dekat pasti tidak ingin berpisah dengan sahabat lainnya. Persahabatan sementara di dunia kemudian dipisahkan dengan kematian begitu saja, tentu ini bukan akhir yang indah. Salah satu dalil bahwa akan ada persahabatan di hari kiamat akan berlanjut bahwa orang yang saling mencintai termasuk para sahabat akan dikumpulkan bersama di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk memfasilitasi hal ini, Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada seseorang untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya yang lain, agar mereka bisa sama-sama masuk surga dan berkumpul kembali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin, fa'inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah." Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang syafaat antara sahabat di hari kiamat. Yang artinya, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, "Wahai Tuhan kami, mereka itu, yakni yang tinggal di neraka, pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji." Lalu dijawab dengan firman-Nya, yang artinya, "Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka." Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, "Ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa." Allah berfirman, "Kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar." Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, "Wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk diintas." Nasihatku untukmu.